Hey cantik, mengapa kau ragu-ragu? Hatiku sudah ku berikan untukmu. Hey cantik, coba dengar baik-baik. Diriku sudah sangat mencintaimu. Dan bila kau jauh, aku merindukanmu. Dan bila kau dekat, tak ku lepaskan. Takkan berhenti, mencintaimu hingga nafasku berhenti. Dan bila esok kan tiba, cinta selalu ada. Aku berjanji padamu, apa kau ragu-ragu? Hatiku sudah ku berikan untukmu. Dan bila kau jauh, aku merindukanmu. Dan bila kau dekat, tak ku lepaskan. Oh,